kehidupan kita sekarang makin jauh ke depan. Pergaulan seharian luar batasan. Banyak benar kisah terjadi, anak gadis ikut lelaki, dan banyak anak muda tumbang kena termakan pujukan raka. Di dalam soal begini semua harus berperanan, membendung semua gejala yang melanda. Bermacam pernah kita dengar anak muda bertindak liar, kurangnya asuhan rohani, puncak utama jadi begini. Luangkan lama samu sejenak, berikan didikan para anak-anak, moga jadi hatiku pilu dirimu kasih tak kumiliki. Tidak ku menyakitimu ataupun meragui anggunnya belayanmu menanti.